Kemudian poin yang ketiga, ya, untuk mengajarkan, ya, ulama menjelaskan bahwasanya mengajarkan ini lebih utama daripada belajar. Mengajarkan itu lebih utama daripada belajar, asalkan mengajarnya itu ya sudah ada ilmunya gitu ya. Jadi ada kesempatan gini kan ya. Ya ada contoh misalnya nih. Ya ada belajar. Ya. Contoh belajar. Ya kan ya. Saat yang bersamaan belajar, saat yang bersamaan ini misalnya contohnya nih ada pesantren liburan kemarin katanya ini kan. Wah. Disuruh ngajar apa, diminta ngajar apa namanya? Muyasar, udah bisa ngajar muyasar. Tiba-tiba ada buka kelas mulahos, wah pengen belajar mulahos. Kan gitu ya. Kira-kira mana yang dipilih ini? Ulama menjelaskan mengajar lebih utama daripada belajar. Ya. Mengajar lebih utama daripada belajar. Kenapa? Karena mengajar manfaatnya lebih banyak, lebih tersebar bagi kaum muslimin, sedangkan dia belajar kurang bermanfaat, hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri aja. Ya. Jadi ketika ada mengajar lebih utama daripada belajar. Ya. Ketika ada saat bersamaan, wah saya enggak mau belajar nih. Enggak mau ini karena mau ikut daurah sana. Lebih utama mengajarkan. Lihat utama-utamanya. Kurang lebih antum banyaklah nanti punya murid nanti kan ya. Punya murid yang antum diingat-ingat nanti, oh dulu tuh murid saya ya. Murid saya apa? Murid saya belajar bahasa Arab. Ya, diingat-ingat dan antum mengajarkan dasar-dasar, dan dasar-dasar itu tidak akan dilupakan oleh seorang penuntut ilmu nanti. Dan mereka adalah nanti adalah waladun solihin, murid-murid antum yang akan mendoakan. Ya, kalau ngajarin dasar-dasar tidak akan dilupakan nanti. Sebagaimana contoh nanti ya, sebagaimana contoh saya ceritakan oleh Ustadz Nur Ahmad ya, Ustadz Nur Ahmad pada kenal ya, Ustadz Nur Ahmad itu, ya beliau sudah PhD sekarang dosen teknik. Nah, beliau Ustadz Nur Ahmad termasuk beliau adalah orang yang apa namanya dosen apa ustadz senior di sini, tapi beliau setelah itu lebih fokus belajar, lebih fokus apa namanya menjalankan amanah jadi kaprodi. Beliau termasuk adalah Ustadz Nur Ahmad itu termasuk ustadz yang apa namanya membangun dakwah di Pegung ini. Siapa muridnya Ustadz Nur Ahmad dulu belajar bahasa Arab? Ustadz Firanda. Ustadz Firanda itu muridnya Ustadz Nur Ahmad, ngajarin miyasar. Ya. Jadi Ustadz Firanda itu muridnya Ustadz Nur Ahmad. Ustadz Nur Ahmad malah sekarang apa namanya belum tidak terlalu ini kan, tidak terlalu muncul ya, karena beliau profesional menjalankan amanah beliau sebagai apa namanya memilih memperjuangkan Islam lewat jalur sivitas akademika. Ya, karena setiap orang punya jalan jihad masing-masing, tidak semua jadi ustadz. Ya, muridnya Ustadz Firanda. Muridnya Ustadz Firanda. Jadi ketika beliau apa umroh disambut baik sama Ustadz Firanda di sana. Guru saya dulu katanya. Dikenalkan oleh orang ini guru saya dulu katanya. Karena yang mengajarkan menyasar adalah beliau. Siaplah guru-gurunya siapa? Dulu beliau adalah apa namanya termasuk membangun dakwah di sini. Ya, sebelum ustadz-ustadz yang sebelumnya Ustadz Aris, Ustadz Ari Wahyudi dan sebagainya. Beliau duluan ustadznya gitu. Ya, dan antum nanti akan mengajarkan nanti dasar-dasar bahasa Arab. Ya, diikhlaskan. Ya, diikhlaskan nanti. Siapa tahu nanti ada benar-benar antum jadi ulama besar. Ya, jadi ulama, ulama besar, makanya penting mengajarkan. Ya. Penting. Penting mengajarkan. Ya. Itu tadi poin sudah sampai poin ketiga tadi ya. Poin ketiga tadi untuk semangat mengajarkan. Jadi kalau diminta ngajar, ngajarlah. Ya. Diminta ngajar, ngajar ya, semangat ngajar. Udah banyak sekali keutamaan-keutamaan tadi ya. Nah, kemudian poin keempat lagi, keutamaan belajar dan mengajarkan. Dengan belajar, dengan kita mengajarkan, kita terpaksa belajar. Ya, ini poin yang penting nih. Dengan kita mengajarkan, kita terpaksa belajar. Nah. Jadi orang Indonesia katanya ini, ya, itu belajarnya terpaksa. Jadi ya, itu ya. Belajarnya terpaksa orang Indonesia katanya gitu. Ya. Kalau enggak ada ujiannya ya enggak belajar, kan gitu ya. Kalau enggak ada ujian enggak belajar. Ya, makanya penting ada ujian orang Indonesia. Ya, kalau enggak ada ujiannya enggak belajar. Berbeda dengan lain-lain, ada kesadaran membangun. Nah, begitu juga dengan mengajarkan. Mengajarkan adalah metode belajar paling baik. Dan metode paling baik untuk meningkatkan ilmu kita dengan cara mengajarkan. Yang enggak akan berkurang ya kalau diajarkan, dan malah meningkat terus. Ya otomatis antum nanti kalau ngajarin nanti kan istilahnya kan murajaah dulu kan, masa pengajar nanti malah di depan KO nanti ya. Ya, atau bahkan nanti ada muridnya lebih pintar nanti, oh enggak bisa, harus lebih pintar saya. Makanya semangat diajar, semangat ngajar. Minimal murojaah dulu kan, atau minimal ngikutin upgrade ilmu seperti ini kan, seperti itu. Ya enggak? Ya. Belajar, murojaah lagi, belajar lagi, tanya sana tanya sini ya sebelum ini dan mengajarkan. Ya. Belum lagi nanti kadang-kadang kan dapat PR dari murid kan. Ya enggak? Ya kan. Ustaz, saya kok bingung ngajarin ini nih, gitu kan. Bingung ya. Dalam hati, aduh, jawabannya apa ya? Ah, kamu gitu aja enggak tahu, murojaah sana. Nah, kan gitu. Teknik-tekniknya nanti ya, tapi jangan diikuti kayak gitu. Ya. Kamu gitu aja enggak paham kamu. Coba murojaah lagi ya. Besok saya tunggu jawabannya. Pertanyaan gitu aja enggak tahu. jangan diikuti, ya. Ya. Kalau enggak tahu ya bilang aja enggak tahu, nanti saya cari ya. Gitu ya. Nanti saya cari gitu ya. Ya, atau enggak pakai bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa-bahasa apa? Pakai bahasa-bahasa bahasa-bahasa diplomatis. Wah, kalau antum kalau tak jelasin enggak paham ya. Karena saya juga jelasinnya enggak paham kan gitu. Ya, otomatis dapat PR dari murid kan, dapat PR. Astagfirullah, nanti sampai rumah nanti murojaah lagi, baca-baca-baca lagi kan. Enggak apa-apa berarti ilmu kita. Ya, makanya keutamaan mengajar banyak sekali. Antum harus semangat ya. Harus semangat mengajarkan. Ya. Karena metode belajar paling terbaik adalah mengajarkan. Ya. Karena ada ulama mengatakan gitu, dia melaporkan ya, kok saya gampang sekali lupa ya. Ada ulama, saya lupa namanya, dia laporkan pada muridnya, saya belajar lupa. Maka muridnya mengatakan, coba kamu ajarkan katanya. Diajarkan pada orang-orang, ini loh, dan akhirnya dia lupa, dan dia akhirnya dia ingat terus, dan dia apa namanya dan dia istilahnya memorinya langsung jadi memilihnya long term ya, long term memory panjang ya. Itu keutamaan belajar dan mengajarkannya sudah banyak sekali, udah poin keempat ya, udah banyak sekali ya. Ya, intinya adalah seperti itu ya. Jadi lain kali ketika diminta untuk ngajar, semangatlah ngajar ya. Ketika terutama untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu. Ya, harus semangat kita untuk mengajarkan dasar-dasar ilmu. Ya. Seperti itu ya. Nah, insyaallah mungkin materinya sampai di sini aja dulu, terutama belajar dan mengajarkannya. Saya tambahkan untuk motivasi kita untuk belajar dan mengajarkan bahasa Arab. Ya. Motivasi untuk belajar dan mengajarkan bahasa Arab. Ya, insyaallah sudah anu semua tadi ya, sudah tahu semua lah utamanya belajar dan mengajarkan, cuma tinggal tawasau bil haq, tawasau bis sabr gitu ajalah. Saling nasihati aja. Ya. Saya tambahkan untuk motivasi kita untuk belajar, untuk bisa belajar bahasa Arab dan mengajarkan motivasinya. Nah, ini kan semuanya insyaallah jadi calon pengajar insyaallah ya. Calon pengajar otomatis harus kita jelaskan motivasi untuk, dan antum juga akan mengajarkan nanti ya, mengajarkan kepada murid-murid kita nanti untuk ya. Oh ya, silakan. Kita akan memberikan apa namanya, berapa motivasi untuk belajar bahasa Arab ya. Jadi yang pertama saya jelaskan dulu tentang sejarah bahasa Arab ya. Nah, ini harus tahu kan ya. Udah pada tahu belum ya sejarah-sejarah tentang bahasa Arab ya, tentang sejarah bahasa Arab ya, biar kita tahu ya, karena katanya kan harus untuk apa namanya, untuk lebih mengilhami harus tahu sejarahnya ya, sejarahnya bagaimana sejarah bahasa Arab dahulunya ya. Dan ini juga, dan dalam sejarahnya itu ada motivasi-motivasi yang kita bisa sharing pada murid-murid kita nanti ya. Nah, bahasa Arab ya, dulu bahasa Arab ya, bahasa Arab dulu itu kebanyakan orang Arab itu adalah masyarakat yang ummi ya. Ummi artinya apa? Ummi itu artinya enggak bisa baca dan nulis ya. Diutus rasulan ummiyal ladzi yajru ya, diutus pada rasul yang pada kelompok yang apa, masyarakat yang bahasa Arab yang ummi. Dan ya, bahasa Arab ini adalah termasuk bahasa Arab yang paling tertua bahasa yang paling tertua di muka bumi. Ya, bahasa yang paling tertua di muka bumi, yang mereka ini adalah sejarahnya dulu bahasa Arab ini, ya, dia itu adalah berasal dari bahasa Arab yang asli, bahasa Arab Aribah. Ya. Karena orang Arab itu oleh ulama dibagi menjadi tiga. Orang Arab oleh ulama dibagi menjadi tiga. Pertama, namanya Arab Aribah. Yang kedua, Arab Mustaqrobah. Kemudian yang ketiga adalah Arab yang sudah punah. Bangsa Arab yang sudah punah. Ya. Jadi bahasa Arab itu dari dulu sudah ada. Sudah ada sejak dulu, termasuk bahasa Induk. Bangsa Arab, pertama bangsa Arab yang sudah punah, yang ada dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Bangsa Arab yang sudah punah artinya apa? Punah itu habis blas, enggak ada anak cucunya. Yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, ada macam-macamnya. Misalnya apa namanya? Kaumnya Nabi Soleh dan sebagainya. Itu yang sudah blas, punah, habis. Kemudian ada namanya bangsa Arab Aribah. Arab yang asli. Ya, Arab yang asli. Contohnya adalah suku Jurhum. Suku Jurhum ya, dan suku Jurhum ini termasuk suku Arab yang dia nomaden, pindah-pindah. Itu adalah Aribah. Nah, barulah ada namanya Arab Mustaqrobah. Arab Mustaqrobah inilah Arab yang diarab-arabkan, campuran maksudnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah Arab Mustaqrobah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Arab Mustaqrobah. Arab Mustaqrobah. Ya. Suku asli adalah suku Jurhum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lahir dari mana? Dari pernikahan Nabi Ismail, yang Nabi Ismail adalah orang Palestina. Ya. Nabi Ismail sama Nabi siapa? Nabi Ibrahim adalah orang Palestina. Nikahlah dia sama siapa? Suku Jurhum. Suku Jurhum ini adalah Arab Aribah asli. Arab Aribah asli suku Jurhum. Ya. Barulah dari situ Nabi Ismail nikah dengan perempuan suku Jurhum, barulah lahir. Ya, keturunan-keturunan inilah disebut dengan Mustaqrobah, Arab campuran. Campuran orang Arab asli Aribah plus campuran dengan orang dari suku Palestina. Ya, inilah Mustaqrobah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah Arabnya Arab Mustaqrobah, enggak asli. Tidak asli. Nah. Ya. Dan bahasa Arabnya orang Aribah dipertahankan sampai seterusnya. Karena orang Arab saat itu punya kebiasaan untuk mengajarkan bahasa kepada anak-anaknya dengan bahasa yang baik. Ya, bahasa yang baik. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja kalau dari sejarahnya adalah turunan Arab gitu kan ya. Kalau orang Indonesia gimana berarti? Indonesia berarti sudah turunan dua kali berarti kan ya. Turunan Arab Indonesia ini berarti turunan Arab dua kali atau sekian kali udah itu ya. Nah, Rasulullah SAW aja turunan Arab lah, Arab Aribah turunan dia. Karena udah campuran, bukan asli. Nah. Kemudian sejarahnya lagi ya. Orang Arab itu sangat perhatian dengan bahasa. Ya, orang Arab itu sangat perhatian luar biasa dengan bahasa. Orang Arab sangat perhatian yang luar biasa. Oleh karena itu mereka benar-benar mengajarkan bahasa kepada anaknya. Diajarkan grammar yang baik. Ya. Dan diajarkan dengan bahasa dengan grammar yang baik. Diajarkan. Dan enggak ada istilahnya malu dan sebagainya, enggak ada. Ya, diajarkan grammar yang baik. Ya. Dan diajarkan dengan bahasa-bahasa yang baik orang Arab zaman dulu. Ya. Ditanamkan dengan bagus sehingga bahasa Arab itu terjamin. Ya, warunazzilu minal qur'ani inna anzalnal qur'ana inna anzalnal qur'ana arabian. Diturunkan dengan bahasa Arab ya. Kemudian dalam ayat lain wa inna lahafizun, kami akan mengajak, kami akan menjaganya. Ya, dan termasuk menjaga Al-Qur'an berarti termasuk menjaga bahasa Arab. Dijaga oleh Allah terus. Ya. Dijaga, punya kebiasaan mengajarkan. Ya, berbeda kalau misalnya orang Jawa misalnya kan ya, mengajar apa namanya? Kadang-kadang mereka tidak mengajarkan kromo Injil kan sama anak-anaknya kan? Enggak diajarin. Ya, enggak diajarin. Kenapa? Karena ya perbedaan. Tapi kalau orang Arab punya kebiasaan diajarkan bahasa Arab yang bagus, yang sopan, yang baik. Ya. Kenapa? Karena dan juga saat itu juga orang Arab itu punya kebiasaan adalah kemampuan mengolah kata adalah kemampuan yang baik. Oleh karena itu penyair-penyair itu mempunyai kedudukan tertinggi di masyarakat Arab. Punya kedudukan yang tinggi penyair-penyair itu. Dan sekaligus biasanya pemimpin sekaligus punya kemampuan berbahasa yang baik dan kemampuan membuat syair yang baik, pemimpin orang Arab saat itu. Makanya kalau kita baca syair-syair jahiliyah kuno itu bagus-bagus bahasanya. Ya, kalau pernah belajar ya. Kalau pernah belajar, belajar di silsilah ya. Belajar di mana? Belajar di ilmu balaghah. Ada syair-syair orang Arab jahiliyah zaman dahulu yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pemimpin mereka dulu selain dia mereka ini, mereka oratal urung dan punya kemampuan mengolah kata yang luar biasa dan menyusun syair yang luar biasa. Dan kalau kita baca syair-syair mereka ternyata luar biasa bagus-bagus. Dan beberapa syair masih syair-syair mereka itu masih dipertahankan dan dihafal sampai masa Islam. Ternyata syair-syair mereka bagus sekali, berbakti pada orang tua, kemudian menghormati tamu dan sebagainya. Dan dengan bahasa-bahasa yang luar biasa indah. Itu kebiasaannya orang Arab zaman dahulu. Kebiasaan orang Arab di zaman dahulu. Ya, diturunkan. Ya, bahasa Arab yang susah ini, Irob-irob ini diturunkan, diajarkan pada anak-anaknya. Ketika anaknya salah ngomong dibenerin, gini bener, ini yang bener, ya tidak dibiarin, ya anaknya salah irob dijelasin ini yang bener, ya dia bilang dari kecil diajarin dia bilang hazihi, ya hazihi, hazihi ahi salah ente mas, diajarin haza yang bener, diajarin anak-anak kecilnya setiap salah, ya itu kebiasaan orang Arab, ya berarti kan sudah tahu kan gimana grammarnya banyak kan ya, sabarnya orang tua mengajarkannya seperti itu. Mereka ajarkan anak-anak kecilnya, anak-anak 5 tahun, 4 tahun diajarkan. Ya, kebiasaan orang Arab zaman dulu. Ya. Nah, oleh karena itu, nah ini. Oleh karena itu ketika ya terutama di daerah kota, kotanya berarti kota Mekah ya. Kota Mekah adalah kota perdagangan. Ya, berbeda dengan Madinah. Madinah kan kota pertanian. Mekah ini kota perdagangan. Ya, karena mau tanam apa di sana ya? Kalau sudah pernah sana tuh aduh, tandus kanan kiri. Jadilah kota perdagangan. Konsekuensi kota perdagangan apa? Banyak orang-orang aja masuk keluar masuk keluar masuk. Nah, adalah jadilah dan untuk komunikasi jadilah bahasa-bahasa semau gue dan muncullah bahasa-bahasa amiah. Bahasa-bahasa semau gue, bahasa gaul kayak kita lah. Ya, lo gue dan sebagainya. Babe, nyokap, nyak dan sebagainya kan. Harusnya kan bapak, ibu, ayah. Nah, orang Arab juga sama. Ya, oleh karena itu, ya, dan orang-orang kota di Mekah itu sadar, ya, sadar kalau mereka sadar kalau nanti anak-anak saya nanti ini ya, anak-anak saya nanti gaulnya ke pasar kemana-mana ketemu mereka nanti gimana bahasanya, bahasanya nanti akan rusak nanti bahasanya anak-anak saya ini, ya, orang-orang kota Mekah itu sadar. Sedangkan mereka meyakini dan mereka punya anggapan orang-orang Arab itu salah i'rab itu aib besar. Ya. Salah i'rab. Jadi itu kerjanya apa apapun kerjanya. Ya, orang Arab itu zaman dulu, ya, budak, ya, budak, tukang ini, bahasanya bahasa Arab fusha fasih. Enggak salah i'rab. Ya, walaupun budak, walaupun tukang pasar apa gitu ya. Ibaratnya kalau antum tinggal di Inggris ya, tinggal di Inggris gitu ya, tukang Inggrisnya pakai bahasa Inggrisnya, grammarnya paling bagus, nah, gitu, ya grammarnya bagus. Jadi orang Arab seperti itu gitu ya, orang Arab zaman dulu begitu ya. Jadi tidak pakai bahasa semau gue, walaupun tukang budak, budak sekalipun bahasa Arabnya bahasa Arab fusha yang bagus ini, tidak semau gue. Karena saat itu aib besar kalau ada orang salah i'rab, apalagi pemimpin, ya, apalagi ada pemimpin salah i'rab itu mereka tuh aib besar, malu luar biasa. Ya, malu luar Luar biasa. Makanya ya ada kisah ya, seorang khalifah, lupa namanya, Khalifah Ma'mun atau siapa, pernah i'rab, pernah dia ceramah depan ini, depan ketika baru diangkat atau bagaimana, diangkat ya, ceramah, dan ternyata salah i'rab. Malu luar biasa dia. Akan tapi dia, karena salah satu sifat bagus dari orang Arab adalah mereka apa namanya, punya giroh, punya apa, punya semangat dan punya gengsi yang tinggi, dia bilang, awas kalian ya, saya buktikan saya bisa, saya, tolong jangan diganggu, saya mau, jangan saya, jangan diketok pintu saya selama 3 hari kamar saya, ngapain di dalam belajar. Nah, itu mereka seperti itu ya. Akhirnya dia jadi bahasanya bagus, iraternya bagus gitu ya, belajar lagi i'rab, belajar kaidah. Nah, oleh karena itu ini sudah mulai disadari oleh orang siapa namanya, oleh orang Arab perkotaan saat itu ya. Anak-anaknya nanti bahaya nih ya, anak-anak kan mesin fotokopi paling bagus kan ya, anak-anak tuh mesin fotokopi paling bagus ya. Dia biasanya di rumah ibunya ngomel-ngomel, ikut anaknya ngomel-ngomel kayak gitu. Nah, kayaknya kalau di luar anaknya ngomel kayak gini, berarti ibunya ngomelnya gitu. Marahnya begini, wah ini ya, ibunya marahnya seperti ini, bener ya, mesin fotokopi ini ya. Di rumah kita udah ajarkan bagus-bagus, di luar ngomong sama teman-teman, di rumah ngomongnya itu, ya, seperti itu langsung, lo guein bu, ya karena ikut temennya atau ikut ini ya, dan sebagainya. Sakitnya di sini bu, ah ikut dia, ya. Akhirnya orang Arab itu sadar, ya kalau anaknya dibiarin berkeliaran di kota Mekah ini nanti bahaya bahasanya, nanti ikut bahaya semua gue nanti dia. Akhirnya bagaimana pemikiran orang Arab saat itu? Ya, solusinya orang Arab bagaimana? Solusinya orang Arab saat itu, orang Arab kota. Iya, anaknya itu dititipkan ke orang kampung. Kebiasaan orang Arab. Dulu saya juga bertanya-tanya dulu ya. Kok tega-teganya udah punya anak imut apa dan sebagainya langsung dititip ke mana? Titipnya ke orang kampung. Waduh, saya juga dulu mikirnya susah nih mikirnya. Susah diterima, dan antum mau enggak sekarang nih? Punya anak imut gitu ya. Apalagi anaknya sudah ditunggu-tunggu 5 tahun enggak punya anak. Ya gitu ya. Habis itu lahir gimana? Titip ke kampung misalnya, kampung dekat Calicude sana titip antum. Mau enggak kira-kira? Hah? Nitip orang kampung. Mau enggak? Ya. Mikir-mikir loh, kok ini kenapa sih orang Arab nitip ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dititip ya ke suku Sa'diyah. Ya, oleh ibunya Halimatus Sa'diyah. Ya. Kenapa dititip kira-kira ya? Kira-kira kenapa dititip? Salah satu faktor dititipnya adalah karena supaya bahasanya anak-anak dia bagus. Bahasanya bagus bahasanya. Bahasa anak-anak mereka tuh nanti bagus. Dan bahasanya fasih, belum tercemar. Akhirnya mereka punya kebiasaan menitipkan anak-anak mereka disusui sampai umur 3-5 tahun. Dititipkan kemana? Ke suku Arab Badui. Badui itu kampung. Ya, dititip. Dan disusui. Ya. Tega enggak antum kira-kira ya, sudah nyusui anak gitu ya. Sudah punya susu tiba-tiba susui orang lain. Mau enggak? Enggak mau ya. Dititip ke orang kampung nitipnya. Suku Badui. Yang Badui ini tinggalnya di memang pelosok-pelosok. Ya. Malah orang Arab tuh malah dia mikirnya gimana, jangan-jangan anak saya disiksa di sana. Ya, yang nyusui lagi stres anak saya disiksa, enggak tahu. Ya. Tetapi apa? Maslahatnya lebih besar ternyata. Nitip anak tuh apa? Maslahatnya lebih besar yaitu apa? Bahasanya akan bagus. Dan inilah kebanggaan orang Arab saat itu. Bahasa, masalah bahasa. Kenapa? Karena orang Arab Badui mereka masih melaksanakan apa tradisi nenek moyang mereka yang dulu benar-benar mengajarkan bahasa pada anaknya, diperhatiin. Dan bahasa mereka bahasa masih alami, belum tercampur, belum bahasa semau gue, ya. Coba bahasa Indonesia, jangan perjuangan dulu kan, maju tak gentar gitu kan ya. Sekarang sudah berubah udah. Ya, zaman 80 udah berubah, zaman ini berapa anaknya sudah muncul bahasa alay dan sebagainya. Nah, udah berubah. Tapi orang Arab zaman dulu punya kebiasaan mengajarkan. Ya, dan itu dilaksanakan oleh Arab-Arab Badui dan orang kota nitipkan ke sana untuk bahasalah bahasa doang. Masalah bahasa doang karena melihat bahasa. Selain itu juga kenapa? Karena katanya udara di daerah perkampungan Abu Adawi lebih bagus buat anak-anak katanya. Wallahu taala alam. Tapi yang mereka pilih adalah bahasa. Ya. Mereka pilih adalah bahasanya. Ya. Ya, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i rahimahullah ya, dia konsultasi sama gurunya, saya ini pengen belajar agama katanya nih. Gurunya mengatakan, kamu sudah ini belum, sudah belajar bahasa belum? Belum. Padahal orang Imam Syafi'i adalah punya garis keturunan langsung sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan ya. Punya apa? Bukan keturunan langsung, tapi dia di antara kakek-kakeknya itu, kakeknya Rasulullah punya hubungan dengan Imam Syafi'i. Orang Arab dia. Kamu sudah belajar bahasa Arab belum? Belum belajar mendalami bahasa belum? Belum. Akhirnya Imam Syafi'i ngampung dulu. Ya, dia ngampung ke apa namanya? Pergi ke kampung untuk memperbaiki bahasanya. Ya, memperbaiki bahasanya ngampung. Ya, ngampung buat belajar bahasa Arab yang bagus Imam Syafi'i. Ibaratnya sekarang antum yang mau belajar kromo inggil gitu ya. Kemana? Kan jadinya orang kampung kan, tinggal sana belajar kan kayak gitu. Imam Syafi'i juga gitu untuk memperbaiki bahasanya. Ya, memperbaiki bahasanya. Nah, itulah sejarahnya apa? Sejarahnya orang sejarah mengenai bahasa Arab dulu. Ya, tentang bahasa Arab yang dulu bagaimana? Ya, Allah menjaga bahasa Arab ini dengan bagus. Ya, dijaga dengan bagus. Nah, kemudian ada fase keduanya. Nah, fase kedua ya bahasa Arab ini. Ya. Ketika ya ketika umat Islam, ketika Islam sudah menyebar ke penjuru dunia, ya sudah menyebar sampai Andalusia, sudah menyebar sampai mana? Andalusia Spanyol dulu tuh apa namanya, Real Madrid, Barcelona dulu tuh ya itu jajahan Islam loh, ya sampai sana, ya dan menyebar lagi kemana? Nyebar ke arah Sam, nyebar kemana? Nyebar ke Mesir dan Afrika Utara, Maroko dan sebagainya, ya, nyebar udah Islam. Dan bahasa Arab saat itu yang menggunakan bahasa Arab itu cuma Jazirah Arab saja. Jazirah Arab itu mana? Arab, Yaman, WA, Qatar. Cuma itu aja yang bahasa Arab dulu. Yang pakai bahasa Arab. Selebihnya enggak pakai bahasa Arab. Ya. Daerah Sam, Irak, Persia dan Palestina menggunakan bahasa Persia. Karena saat itu dikuasai oleh kerajaan Persia. Ya. Apalagi daerah Andalus Spanyol sana tadi. Ya. Itu bahasanya udah bahasa orang Eropa dah, enggak jelas bahasa Spanyol asli mungkin. Mesir, bahasa Arab enggak dulu zaman Rasulullah? Bukan, mereka bukan bahasa Arab Mesir zaman dulu, tetapi bahasanya adalah bahasa Kipti. Makanya budak Rasulullah Maria Al-Kiptiyah dari suku Kipti. Mereka bahasanya bukan bahasa Arab dulu. Ya. Jadi orang bilang tuh, kenapa sih? Ya, nabi kok orang Arab semua? Salah besar nih berarti ini. Ya, salah besar. Bahasa Arab cuma Jazirah Arab doang, ya, lain-lainnya bukan bahasa Arab. Nah, tatkala Islam menyebar, ya. Islam menyebar kan? Udah menyebar sana sini sana sini, tentu saja orang-orang ajam nih susah mempelajari apa? Susah mempelajari bahasa Arab. Ya. Susah mempelajari bahasa Arab dan terutama bahasa Al-Qur'an. Orang-orang Mesir susah, orang Persia, orang Irak, Sarah, orang Baghdad dan sebagainya, orang Asia Timur, Kazakhstan dan sebagainya, tempat ulama-ulama hadis itu juga kesusahan belajar bahasa Arab. Dan uniknya, nah ini uniknya nih. Ya. Uniknya ketika Islam, ya, ketika Islam itu menguasai suatu daerah, ya, Persia ditaklukkan, Mesir ditaklukkan, Andalusia Spanyol ditaklukkan. Uniknya Amirul Mukminin Umar bin Khattab saat itu yang menguasai, ya, ketika menguasai langsung mewajibkan semua pakai bahasa Arab. Keren nggak? Ya, nggak boleh bahasa kecuali bahasa Arab inti semua sini. Ya. Hebat Umar bin Khattab nih. Persia ditaklukkan, enggak boleh bahasa Persia lagi semua. Pakai bahasa Arab semuanya. Ya. Mesir takluk, pakai bahasa Arab semua. Ya. Andalusia takluk, pakai bahasa Arab semuanya. Enggak boleh pakai bahasa asli. Wah, hebat ya. Hebat Umar bin Khattab kayak gitu. Ya, enggak boleh pakai bahasa yang lain nih. Lah bolehlah peralihan, tapi pakai bahasa Arab. Bahasa utama kita adalah bahasa Arab ya. Naklukkan daerah langsung bahasa Arab. Ya. Ya, oleh karena itu sampai sekarang bahasa mereka bahasa Arab. Mesir bahasanya bahasa Arab. Orang Iran aja ya. Iran tuh daerah negara Syiah pakai bahasa Arab, bahasa resmi mereka. Ya. Ya. Ternyata bisa, ternyata kan bahasa Arab mudah ternyata kan. Bisa dipaksain. Sayangnya enggak jajah Indonesia dia. Ya. Sayangnya Umar enggak sampai Indonesia dipaksain, akhirnya itu kita pakai bahasa Arab. Jadi tukang sapu ya, tukang las, belum ada tukang las loh ya. Tukang sapu, tukang apa, tukang ini semuanya itu semua ya, bahasa Arab ngomongnya waktu itu. Dan bahasa Arabnya bahasa Arab fusha. Ya, karena amiyah juga dilarang ya. Ya saat itu ya. Jadi tukang sanu, tukang orang enggak berpendidikan pakai bahasa Arab semuanya jenisnya satu. Kenapa dipaksa ya dan diwajibkan? Dan terbukti bisa lah. Ya. Semua saat itu pakai. Dan bahkan sampai sekarang ya, sampai sekarang pun mereka pakai bahasa Arab tuh. Ya. Tukang-tukang apa dan sebagainya ya, yang enggak paham nah, bisa. Mereka aja bisa. Masa kita enggak bisa kan gitu ya. Ya, apalagi kita berpendidikan nah, mahasiswa dan sebagainya. Mereka aja bisa. Ya, apa perlu kita pakai metodenya Umar gitu ya. Anak Wisma wajib bahasa Arab semua gitu. Ya. Perlu pakai metodenya Umar enggak kira-kira nih. Ya. Jangankan Wisma, satu Wisma, ini satu negara ini, satu benua. Ya. Satu kerajaan Persia dulu dihapuskan semuanya pakai bahasa Arab bisa dan tergantikan sampai sekarang ya. Nah, ini coba jadi motivasi nih bagaimana Wisma nih bisa enggak nih. Wisma aja apalagi Wisma nih. Ya, sana-sana tukang-tukang apa bahasa Arab semua nih, apalagi Wisma orang terdidik nih, wajib bahasa Arab semua gitu. Ya. Mesir juga gitu sampai sekarang bahasa asli mereka, bahasa nasional mereka bahasa Arab. Iran pun pakai bahasa Arab dia. Ya, Arabnya Arab Fusha lagi kita bacakan tuh beritanya bahasa Arab pakainya. Ya. Ulama-ulamanya, ulama-ulama Asiahnya pakai bahasa Arab ngomongnya. Bahkan kitab-kitab mereka dengan bahasa Arab. Ya, nah seperti itu. Nah, tatkala mulai menyebarlah. Nyebar bahasa Arab ya, nyebar bahasa Arab di berbagai daerah di Indonesia, di seluruh apa sekitar apa jazirah Arab dan sebagainya sampai Eropa Timur. Ya. Menyebar bahasa Arab. Di sini mulailah muncul kesulitan orang belajar bahasa Arab. Ya, memang di apa ada muncul kesulitannya. Memang enggak memang apa namanya? Butuh proses. Tetapi akhirnya bisa kan gitu akhirnya kan ya. Nah, butuh proses. Dan ini dirasakan dan ini mulai dirasakan ketika zamannya Umar, zamannya Utsman. Ya, zamannya Umar mulai dirasakannya itu gimana? Ada kesalahan baca. Ya, kesalahan baca dalam Al-Qur'an ini yang mulai dirasakan ya. Karena mereka namanya baru belajar kan bisa jadi salah baca ya. Ya, salah baca. Ini yang dikhawatirkan oleh Umar. Akhirnya banyaklah kontradiksi apa nama aliran-aliran yang salah baca. Bacaannya salah dan mereka menganggap ini benar. Ya. Karena tadi kesalahan ucapan dan sebagainya ketika belajar gitu turun-temurun akhirnya sudah mulai dirasakan oleh Umar. Akhirnya ketika zaman Utsman gimana mulai mereka menyusun Al-Qur'an standar. Ya, tengah tadi itu kesalahan-kesalahan dari menyebar diusun oleh Utsman dibuatlah Al-Qur'an standar ya oleh Utsman. Ya. Itu dengan terbentuknya Al-Qur'an standar kemudian dikirim berbagai daerah oleh Khalifah Utsman saat itu ya. Sudah terkirim subhanallah kok Utsman lagi. Ketika zaman Abu Bakar ya masyaallah. Abu Bakar kemudian zaman Umar disebar. Ya, karena Abu Bakar khalifahnya cuma sebentar, cuma 2 tahun kan. Ya cuma anunya proyeknya doang. Ya, zaman Umar barulah disebar ke seluruh penjuru. Di sini dengan ditaklukkannya negara-negara disebar. Ya. Selesailah masalah tentang Al-Qur'an. Nah, masalahnya sekarang tentang masalah apa namanya? Bahasa. Ya, masalah tentang ketika belajar. Ya, ketika membaca Al-Qur'annya. Kemarin kan ikhtilaf ya. Sekarang tentang Al-Qur'an yang sudah tersebar itu bacanya ini banyak yang salah. Kenapa? Karena zaman dulu tulisan Arab asli, ini tulisan Arab asli nih, sudah tidak punya harokat, tidak punya titik. Itu tulisan Arab yang asli. Jadi surat-surat Rasulullah pada Heraklius itu sudah tidak ada harokat, tidak ada titiknya. itu tulisan Arab yang asli. Ya. Nah, itu ya. Ini sudah enggak ada harokatnya aja sudah luar biasa pusingnya nih i'rabnya nih, apalagi enggak ada titiknya enggak ada. Titiknya enggak ada. Ya. Jadi yang asli ini yang asli loh nih, original nih. Ya, enggak ada harokat plus enggak ada titik, itu yang asli. Ya. Itu yang asli mereka. Ya. Itu yang asli. Jadi Al-Qur'an yang asli dan surat-surat Rasulullah itu enggak ada harokat, enggak ada titik. Nah, tentu saja nih bagi orang yang belum belajar kan salah kan. Yang paling dikhawatirkan adalah salah baca Al-Qur'annya itu dia, yang paling dikhawatirkan. Oleh sudah muncul kekhawatiran saat Umar, Utsman dan Ali. Ya. Sudah mulai dikhawatirkan. Loh kok bisa ya? Kok bisa orang Arab tuh sudah enggak ada titik, enggak ada harokat, bisa dia baca ya? Kok bisa kira-kira orang Arab ya? Ya tadi karena bahasanya sudah fasih sekali. Ya. Ibaratnya orang Indonesia kan. Orang Indonesia itu kalau ngetik SMS zaman dulu kan sedikit kan ya, terbatas ya. Ngetiknya apa? Konsonan semua kan, enggak ada vokalnya kan, misalnya SY, CT, CNT, KM. Wah, orang sudah baca sudah tahu artinya nih. Ya enggak? Ya kan? Nah, ya, dapat SMS teng. Ya, SY, CNT, KM. Nah. Ya. Sudah tahu. Ya kan ya? Ya. Sudah tahu apa namanya? Sudah tahu isinya, kan ya? Ya. SYG, KNG. Ah, kan sudah tahu isinya kan semuanya? Ya enggak? Sama kayak orang Indonesia. Kenapa? Antum sudah mendarah daging bahasa Indonesia antum nih, sudah pelajari, sudah gini ya. Gitu aja sudah tahu, ya. Enggak ada konsonannya. Ya enggak? Nah, orang Arab juga seperti itu, ya. Jadi sudah enggak ada harokat, enggak ada titik. Oh, tapi mereka bisa baca. Ini yang dikhawatirkan oleh apa namanya? Dikhawatirkan oleh para khalifah-khalifah ini Al-Qur'annya nih, baca Al-Qur'annya nih ya. Baca Al-Qur'annya enggak ada harokat, enggak ada titik ini. Ya, salah bacanya orang-orang ajam nanti. Nah, akhirnya dipikirlah ya. Dipikirkanlah oleh siapa? Dipikirkanlah oleh sudah mulai resah zaman-zaman khalifah, akhirnya baru terrealisasi zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib mulai memikirkannya. Ali bin Abi Thalib akhirnya pengen membuat panduan untuk supaya orang ajam belajar bahasa Arab. Orang ajam belajar bahasa Arab. Kalau orang zaman dulu ngajarnya mereka benar-benar apa? Perhatian sama bahasa anaknya langsung diperbaiki ketika salah. Kul, katakan ini yang benar. Kul, katakan yang ini anak. Gini yang benar. Anaknya ngomong salah grammar langsung diperbaiki. Ya, ini yang benar. Ini yang benar seperti itu. Ya. Nah, untuk orang ajam akhirnya Ali bin Abi Thalib ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ya, karena sibuk dengan urusan khilafah, beliau memanggil orang yang ahli bahasa Arab, yaitu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali namanya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Ali sibuk, sebenarnya Ali pintar ya, dia sibuk. Meminta Abul Aswad Ad-Du'ali ini untuk membuat grammar panduan orang ajam belajar bahasa Arab. Dipanggillah Abul Aswad Ad-Du'ali yang nama aslinya Zulim, nama aslinya ya. Zulim apa gitu lupa saya. Abul Aswad Ad-Du'ali. Saat itu kondisinya di mana saat itu? Di mana? Di Irak saat itu ya, di Baghdad. Ya, saat itu khalifah adalah Baghdad setelah terjadi fitnah Utsman, dibunuh di Madinah Ali apa namanya untuk menstabilkan, memindahkan pusat khalifah di Baghdad Irak. Ya, dipindahkan sana. Ya, di Baghdad dan Irak. Dan Baghdad saat itu ya baru saja pindah dari bahasa Persia jadi bahasa Arab. Baghdad ya. Irak saat itu kerajaan Persia. Ya, baru saja berubah. Tapi bisa tapi ternyata. Ya, penduduknya pakai bahasanya, tapi masih ada bekas-bekas apa namanya? Bekas-bekas bahasa Persianya dan apa namanya mungkin ada bahasa Persia yang diarabkan kan, kayak kita kan seperti itu kan, ya enggak ya, bahasa Arab yang diarabkan ah gitu ya kan ya, ya nyatanya ya nahnu intifakot kan gitu Nahnu intifakot lah nih ya. Nah, gitu ya. Kan ada gitu ya. Sama orang Persia juga begitu ya. Ya. Ya orang Persia juga seperti itu. Ya, ada jadinya ada bahasa Persia yang diarabkan ya, salah grammarnya dan sebagainya. Ya. Akhirnya ya Ali bin Abi Thalib ya saat itu tinggal di Baghdad dan melihat sendiri bagaimana di Baghdad ini bahasanya kok agak-agak kurang bahasanya. Dan maklum masih apa? Masih peralihan gitu ya. Masih bahasa-bahasa peralihan. Akhirnya beliau memerintahkan ya, merintah mengambil mencari ya, memanggil seorang ahli bahasa yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali namanya. Dan ulama mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali adalah bapak bahasa Arab. Nah, jadi pas dari dulu ya sudah ngapal ya, bapaknya lampu Alexander Graham Bell. Nah, bapaknya ini Newton, bapaknya ini. Nah, ini bapak bahasa Arab harus tahu, apalagi mengajarkan. Ya. Ya, bapaknya ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali, bapak bahasa Arab. Karena dia yang paling banyak menyusun dasar-dasar bahasa Arab. Ya. Dipanggillah dia Abul Aswad Ad-Du'ali oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, ya. Panggil ya. Dipanggil ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib kemudian ini Ali bin Abi Thalib menyusun ya, menyusun apa namanya? Menyusun sebuah diktat makalah kecil. Ali menyusunnya haza apa fi'lun ya, haza ismun. Kemudian kana amalan yang sebagaimana kana dan amalan yang inna itu disusun oleh Ali. Ya, disusun oleh Ali bin Abi Thalib. Disusun oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib memanggil Abul Aswad Ad-Du'ali. Dari orek-orekannya itu tersebut diserahkanlah kepada siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali sambil berkata, perkataannya harus antum catat nih. Ya, dia menyerahkan itu kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian sambil berkata Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berkata pada Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu hazan nahwa, unhu hazan nahwa. Ini perkataannya Ali bin Abi Thalib kepada Abu Sa'ud Ad-Du'ali. Unhu artinya susunlah haza nahwa, nahwa semisal. Susunlah yang semisal ini. Artinya perintahnya Ali apa? Buatlah grammar seperti ini untuk orang ajam. Unhu hazan nahwa. Susunlah yang semisal ini. Karena nahwa artinya kan misalkan ya, lagi baca kitab nahu kan gitu ya. Susunlah yang semisal ini. Ya. Nah, ilmu nahu ini diambil dari perkataannya Ali bin Abi Thalib. Itulah nahu artinya. Perkataan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ilmu nahu. Nah, itu perkataannya dari Ali bin Thalib. Kenapa disebut sejarahnya disebut ilmu nahu? Karena itu adalah diambil dari perkataannya Ali bin Abi Thalib. Diambil dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya Ali bin akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali ya membuat proyek, ya membuat proyek dia menyusun apa kaedah-kaedah untuk orang awam, orang-orang ajam belajar bahasa Arab. Disusunlah oleh dia. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, nyusun kaidah tersebut. Nah, akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali menyusunlah kaidah yang kita pelajari sampai sekarang ini adalah dari jasa dari Abul Aswad Ad-Du'ali. Makanya disebut bapak bahasa Arab. Nah, kemudian ulama menjelaskan ya, ada dua kisah yang membuat Abul Aswad Ad-Du'ali ini semakin semangat. Ya. Ada dua kisah yang membuat Abul Aswad Ad-Du'ali ini semakin semangat untuk membuat grammar bahasa Arab. Ya. Ada dua kisah. Makin semangat dia nih. Ya. Kisah pertama, suatu hari Abul Aswad Ad-Du'ali ini jalan-jalan bersama putrinya. Ya. Jalan bersama putrinya. Jalan-jalan pada suatu malam. Putrinya ini. Kemudian putrinya mengatakan, kemudian putrinya tiba-tiba berkata, "Ma ajmalus samai." Putrinya berkata, "Ma ajmalus samai." Ya. Artinya apa ma ajmalus samai? Artinya apa yang paling indah di langit kan gitu ya. Tentu saja Abul Aswad Ad-Du'ali mengatakan nujumuha ya bunaya. Ya, tentu saja nujumnya, bintang-bintangnya paling indah nih katanya. Tapi putrinya mengatakan, "La, uridu ta'ajjub." Saya tuh pengen mau ta'ajjub. Ta'ajjub artinya apa? Pengen bilang betapa indahnya bintang di langit. Ya. Orang zaman dulu seperti itu ya. Dia apa namanya? Hiasannya bintang-bintang. Kalau sekarang film apa dan sebagainya. Ya. Ya sudah tidak zaman lagi kamu seperti bintang di langit. Sudah tidak zaman gitu ya, basi. Katanya orang zaman sekarang. Ya. Ma hazan naju, apa namanya? Dia bilang uridu ta'ajub, saya tuh pengen ta'ajub. Oh ya, bilang gitu. Nah, akhirnya pahamlah Abul Aswad Ad-Du'ali ternyata putrinya salah grammar. Yang benar adalah kuli, katakan wahai anakku, ma ajmalas sama'a. Ya. Ma ajmalas sama'a. Cuma beda ajmalu sama ajmala, sama'a sama sama'i. Cuma beda itu aja. Sudah beda artinya. Ya. Sudah beda artinya. Ya. Itu pakai sigoh ta'jub ya, ada di pelajaran mulahos nanti ya. Nah, kira-kira gimana perasaan Abul Aswad Ad-Du'ali? Ya. Anak saya ini aja, anaknya pakai bahasa Arab aja salah ini loh. Waduh, kan. Ya, anaknya pakar bahasa Arab aja nih salah. Ya, anaknya pakar bahasa Arab salah. Ibaratnya profesor anaknya SD enggak lulus. Ya, hitung-hitungan enggak bisa. Aduh, malu luar biasa nih anak saya nih berarti. Kesimpulannya bagaimana? Apalagi masyarakat sekitarnya ini. Wah. Makin semangat dia untuk nyusun grammar bahasa Arab. Kisah kedua, ya katanya ulama ya. Bikin semangat Abul Aswad Ad-Du'ali. Suatu hari dia berjalan-jalan. Tiba-tiba ada orang yang ngaji. Ada orang yang melantunkan bacaan Al-Qur'an. Dia dengar dia melantunkannya seperti ini. Wa annallaha bari'um Allahu bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ada ayat dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, dia dengar ngaji. Ya, Abul Aswad dengar seorang orang tuh ngaji. Ya, ngajinya gana bari'um minal musyrikina wa rasulih. Kira-kira artinya apa itu? Ya? Ada ayat ya benar, wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya, dia bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, bacanya wa rasulih. Nah, ini kira-kira artinya apa? Kira-kira artinya ini Allah berapa sendiri dari orang musyrik dan rasulnya. Yang benar adalah wa annallaha, di sini dia ada lanjut ayatnya wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Ya. Itu yang membuat Abul Aswad Ad-Du'ali semakin semangat. Waduh, ini luar biasa salah ini berarti ini ya. Cuma salahin doang. Nah, ini yang membuat Abul Aswad Ad-Du'ali seharusnya semakin ini. Akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali bapak bahasa Arab membuat kaidah-kaidah bahasa Arab ya, membuat yang kita pelajari sekarang ini ilmu nahwu ini. Dinamakan ilmu nahwu dari perkataannya Ali, dibuatlah ilmunya yang sekarang kita pelajari di Muyasar ya. Belajar dan sebagainya. Akhirnya ilmu bahasa Arab berkembang. Berkembang bahasa Arab menjadi berkembang sekali bahasa Arab, dan berkembangnya ternyata bukan di Madinah atau di Mekah atau di Jazirah Arab, tapi berkembangnya malah di daerah Persia dulu yang dulunya bukan bahasa Arab, yaitu berkembang menjadi dua mazhab, yaitu mazhab Kufah dan Basrah. Ya, lahirlah ulama-ulama ya. Akhirnya lahirlah dari Basrah Sibawaih, kemudian Al-Kisai dari Kufah dan sebagainya. Ya, mereka berkembang bahasa Arabnya. Malah berkembangnya bukan di ilmunya, bukan berkembang di daerah jazirahnya, tetapi berkembang di mana? Di daerah Persia, Baghdad, Irak. Berkembangnya di situ, malah pusat bahasa Arab saat itu. Ya, sebagaimana ahli hadis bukannya dari ini, kebanyakan ahli hadis banyak-banyakan dari mana? Eropa Timur. Ahli hadis. Ya, ahli hadis kebanyakan dari Eropa Timur. Ya. Nah, bahasa Arab malah berkembang di situ. Ya, akhirnya bahasa Arabnya akhirnya berkembang ya. Kemudian oleh ulama dan berkembang oleh ada ulama, saya lupa namanya, yang akhirnya memutuskan untuk menambahkan harokat-harokat. Ya, menambahkan titik-titik untuk memudahkan, kemudian menambahkan harokat-harokat. Tetapi sejarahnya dulu harokat tuh bukan kayak gini, bukan apa? Fathah strip, kemudian ini strip, enggak. Dia dulu pakai semi huruf. Fathah itu kalau dia fathah tuh dia ain. Nah, kalau dia domah itu huruf wau dulu. Ya. Kasrah kemudian alif agak miring. Itu zaman dulu. Ya, tetapi akhirnya tuh lebih kayaknya terlalu anu nih, akhirnya diringkas oleh ulama jadi fathah tuh cuma garis doang, wau jadi domah kecil kayak gitu. Nah, itu sejarahnya itu ya. Ya, sejarahnya. Dulu dia pakai tanda baca loh, tetapi tanda bacanya enggak kayak kita ya, pakai wau tuh domah tuh wau dulu. Ditulis wau, tapi kesusahan akhirnya. Diberikanlah harokat-harokat sebagai tanda baca oleh ulama berkembang akhirnya. Ya, berkembang. Ya, dan akhirnya berkembang dua mazhab, mazhab besar Kufah dan Basrah. Dan memang, dan ini antum perlu ketahui juga ya, karena nanti ini ada apa namanya, ada namanya bahasa Arab itu ada i'rab-i'rabnya ya, ada i'rab dan sebagainya, ada perselisihan masalah i'rab. Jadi jangan terlalu ngebet-ngebetan masalah i'rab ya. Terlalu ini, oh ini i'rab yang enggak, karena ada perbedaan mazhab juga. Ya, sebagaimana apa kalau yang kita pelajari di sini ya, dari mulahos sampai dari miyasan sampai mulahos itu kita belajarnya apa? Asmaul khamsah ya. Ya. Tetapi di mazhab yang lain tuh asmaus sittah namanya, tambah satu lagi dia. Asmaus sittah. Ya, ada dia pakai lafaz Hanuka namanya. Ya, Abuka ini ditambah lagi Hanuka. Ya, asmaus sittah kalau di mazhab yang lain. Ya, kalau kita di sini asmaul khamsah. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah sejarah dari perkembangan bahasa Arab ya. Oleh karena itu ya, nanti kita bisa berbagi pada murid-murid kita nanti ya, yang kita akan ajari ini bahasa Arab sejarahnya begini, bagaimana dari sejarah itu kita bisa mengambil pelajaran supaya kita semangat belajar bahasa Arab ya. Bagaimana apa namanya, kita bisa membumikan target kita, gimana Indonesia jadi bahasa apa, membumi bahasa Arab di Indonesia ini ya, mengajarkan dan sebagainya. Buktinya bisa tuh, buktinya ya bisa ya. Ya, satu itu dipaksa bahasa Arab bisa semua ternyata. Ya, satu tukang-tukangnya apa dan sebagainya bisa bahasa Arab. Nah, Indonesia apalagi, jangan salah, Indonesia ini apa namanya IQ-nya rendah dan sebagainya, susah lah ya, sana buktinya bisa tuh. Ya. Satu negara langsung bahasa Arab semua diganti. Ya, masa kita juga enggak bisa? Bisalah, yang penting ada kemauan dan ada sungguh dan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini aja ya pertemuan pertama kan. Bab apa namanya? Sesi yang pertama kan isinya motivasi katanya ya, motivasi ya, cerita-cerita, pengalaman dan sebagainya. Insya Allah kita akan lanjutkan di apa namanya, di sesi yang kedua, yaitu tentang sharing tentang ilmunya ya, tentang hal-hal yang sulit. Kira-kira apa ya, nanti saya akan sampaikan apa yang sulit, nanti setelahnya nanti baru tanya jawab ya. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada tanya jawab, ada yang pengen ditanyain silakan tentang sejarahnya ini, siapa tahu ada yang pengen sharing nanti sama murid-muridnya. Ada yang ditanyain? Ada, di atas ada. Ada yang ditanyakan? Ya. Satu lagi lupa, astagfirullahaladzim. Penting ya. Penting ini ya, penting tentang hukum belajar bahasa Arab ya. Satu lagi, lupa. Penting ini, apa namanya, untuk mukadimah. Tentang hukum belajar bahasa Arab. Selama ini yang kita pahami apa hukum belajar bahasa Arab? Ya. Hukum belajar bahasa Arab apa kira-kira? Yang kita pahami selama ini. Ya. Hukum belajar bahasa Arab adalah ya wajib ya. Tetapi wajibnya dirinci ya. Ya. Jadi jangan pukul rata wajib gitu ya. Wajibnya dirinci. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. bagi ulama, ustadz, aktivis dakwah, dan orang yang menjadi rujukan sumber pertanyaan memberikan fatwa, hukumnya wajib belajar bahasa Arab. Hukumnya wajib belajar bahasa Arab. Ya, itu bagi aktivis dakwah ya. Jangan sampai aktivis dakwah masih ngomong afan jidan, wah susah. Ya. Ah, masih ngomong afan jidan terus. Nah, ini padahal aktivis dakwah, wah susah. Ya. Atau sudah aktivis dakwah 10 tahun ya. Cuma taunya anak antum afan, syukron itu doang, enggak ada perkembangan, susah. Ya, sudah 10 tahun padahal jadi aktivis dakwah. Wajib. Ya, wajib belajar bahasa Arab mereka. Wajib ain, bukan wajib kifayah. Ya, kenapa? Karena mereka nanti akan banyak ngomong masalah agama dan enggak bisa, malah yatimul wajibu ila bihi fa huwa wajib lah. Ya. Sedangkan kemudian wajib kifayah, fardu kifayah bagi orang-orang yang orang-orang awam, mereka enggak wajib. Ya, jadi jangan-jangan dipukul rata ya. Pernah dengar ceramah itu wajib pukul, pokoknya wajib ain katanya dengan bawakan kaidah itu, enggak, ya mana dirinci. Ya. Dirinci bagi orang-orang awam tuh mereka fardu kifayah belajar bahasa Arab. Enggak wajib. Ya, fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Kemudian yang kedua, bahasa Arabnya pun dirinci. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah. Ya. Ya, perkataan dari Ibnu Taimiyah di kitabnya Iktida' Shiratal Mustaqim. Ya. Kemudian bahasa Arabnya pun dirinci. Ya. Di mana Ibnu Taimiyah berkata dalam ini, dalam kitab Iktida' Shiratal Mustaqim. Tadi kan hukumnya, sekarang bahasa Arabnya pun dirinci. Ya. Summa minha ma huwa wajibun 'alal ayan wa minha ma huwa wajibun 'alal kifayah. Jadi bahasa Arabnya pun rinci, bahasa Arabnya nih. Ya, ada bahasa Arab yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah. Ada yang bahasa Arabnya nih wajib dan kifayah. Karena bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. 12 itu ada bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu, enggak hanya 2 nahwu sorof aja. Bahasa Arab itu ada 12 cabang ilmu, ada nahwu sorof, ilmu arut, ilmu arut, ilmu syair, kemudian ilmu khot, kemudian ilmu istiqaq, akar kata dan sebagainya. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahasa Arab sendiri dirinci, ada yang wajib, ada yang fardhu kifayah. Yang wajib yang mana? Adalah dasar-dasar bahasa Arab di mana orang bisa memahami agamanya, nahu, sorob dan sebagainya, ilmu huruf, ilmu jar dan sebagainya, makna-makna huruf jar. Sedangkan ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu sair, ilmu arud, ya, ilmu istiqaq, ilmu sumber kata, ini yang dia adalah fardu kifayah, ya. Nah, ini yang pentingnya, jadi jangan sampai dipukul rata ya. Ya, saya pernah dengar soalnya. Ya, pernah dengar gini, hukum belajar bahasa Arab wajib, malayatim wajibu ilahi fa wajib. Nah, ini tidak benar. Ya. Makanya ada yang nanya nih, gimana dong? Yang sudah tua-tua kayak kita ini wajib. Kasihan juga dia. Ya, malaikatun wajibu ila wifa wajib. Nah, enggak, tidak benar. Ya. Ya, nanti itu kita bisa jelaskan kepada siapa? Kepada nanti murid-murid kita atau yang kita share ilmunya ya, na'am. Kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk sesi yang pertama ya. Insyaallah kita lanjutin nanti sesi kedua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.